Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasallallahu wa sallama wa barak ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbush shahawati minan nisa'i wal banin. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Artinya surat Ali Imran ayat 14, artinya kurang lebih dijadikan indah pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu seperti wanita-wanita dan anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang, ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Di dalam ayat lain Allah menyatakan sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Allah menyatakan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Akan tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi baik adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-Kahfi ayat 100, ayat 46. Dari ayat dua ayat ini, kita bisa ambil faedah bahwasanya anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Anak merupakan sesuatu yang berharga bagi manusia. Anak merupakan sesuatu yang mulia bagi manusia, sesuatu yang dijaga, sesuatu yang diberikan kemauan, keinginan untuk memilikinya. Itu adalah anak. Tetapi kadang-kadang anak juga bisa menjadi fitnah, cobaan bagi manusia itu sendiri. Ya, kadang-kadang anak juga bisa menjadi fitnah dan cobaan bagi manusia itu sendiri, bagi bapak dan ibunya. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Artinya, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan berbengah-bengah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Ya, ini menandakan, ayat ini menunjukkan bahwasanya anak bisa menjadi fitnah bagi manusia. Nabi Muhammad SAW suatu ketika beliau berkhutbah, khutbah di hadapan para sahabat, khutbah Jumat, bayangkan. Kemudian beliau melihat Hasan dan Husain memakai baju merah, yang mana pada waktu itu Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ya berjalan-jalan, biasa anak kecil ketika khutbah jalan-jalan, dia enggak duduk, jalan-jalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sabar, langsung beliau turun dan menggendong keduanya. Kemudian beliau katakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Buktinya apa? Nabi tidak sabar melanjutkan khutbahnya. Beliau turun dulu untuk mengambil cucunya, Raihana tuh, ya, cucunya yang paling harum, yang beliau cintai. Ini menandakan bahwasanya anak itu bisa menjadi fitnah bagi manusia. Kemudian para ikhwah sekalian, oleh karena itu kita pada kesempatan kali ini, karena ada ibu yang kedatangan atau melahirkan anak dan akikahan, kita kalau bulan-bulan yang lalu kita membicarakan masalah akikah dan sekitarnya, sekarang kita membicarakan bagaimana tata cara mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita katakan bagaimana tata cara mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka yang akan kami sebutkan di sini, kami tidak akan merujuk kecuali kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, para ikhwah sekalian, ketika kita ingin mendidik anak dengan didikan yang baik, Islam mengajarkan kepada kita di sana ada beberapa pilar dalam mendidik anak. Pilar yang pertama ketika mendidik anak adalah mendikte anak tersebut dengan kalimat tauhid. Artinya mengajarkan anak tersebut dengan ajaran tauhid, dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang bapak, seorang ibu hendaklah mendidik anaknya dari usia dini bahwasanya dia harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup ini. Ini dalilnya berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membonceng beliau radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Ya gulam." Coba perhatikan. Waktu itu Abdullah bin Abbas termasuk daripada anak-anaknya para sahabat, artinya orang-orang yang kecil ketika Nabi masih hidup. Apa yang dikatakan oleh Nabi? "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, aku sekarang sungguh akan memberitahukan, mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Apa kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya ihfazillah yahfazka. Artinya, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana tata cara mendidik anak, yaitu yang pertama kali dari usia dini kita ajarkan anak kita agar dia menjaga Allah. Apa maksud daripada menjaga Allah? Menjaga hukum-hukum Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi akan larangan-larangan Allah. Itu pilar yang pertama. Jadi, pilar yang pertama adalah bagaimana seorang anak ya diajarkan, atau seorang ibu atau seorang bapak mengajarkan kepada anaknya tentang tauhid, tentang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengesakan Allah Subhanahu wa taala yang benar sehingga dia nantinya ketika besar benar-benar menjadi hamba-hamba Allah, bukan hamba-hamba setan. Dia benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah, bukan menjalankan perintah syaitan. Dia benar-benar tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada syaitan. Karena Anas sering menyebutkan, kalau ada seorang manusia yang dia tidak menghambakan dirinya kepada Allah, pasti dia akan menghambakan dirinya kepada syaitan. Pasti itu. Kalau seandainya ada seorang manusia yang tidak beribadah kepada Allah, pasti dia akan beribadah kepada syaitan. Itu pasti. Dan ingat para ikhwah sekalian, bahwasanya setan itu sudah minta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah setan berkata, iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disitir dalam Al-Qur'an. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis daripada surga, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Rabbku, berikan aku waktu sampai hari kiamat. Kemudian Allah memberikan, qala innaka minal munzirin. Allah memberikan, iya, kamu akan aku berikan sampai hari kiamat. Apa tujuan orang-orang, tujuan iblis ketika minta ditangguhkan sampai hari kiamat? Coba lihat ayat selanjutnya. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Artinya, sungguh benar-benar aku akan lencengkan manusia dari jalan yang lurus. Sungguh benar-benar aku akan lencengkan manusia dari jalan Allah. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu, sekali lagi, pilar yang pertama ketika kita ingin mendidik anak kita, usahakan dari usia dini sekali kita ajarkan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak disembah. Dan hanya Allah lah yang berhak dimintai. Hanya Allah lah yang berhak ditakuti. Tidak ada yang berhak ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pilar yang selanjutnya adalah bahwasanya viral yang kedua adalah menanamkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menanamkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, ya, dan Imam Bukhari serta Imam Muslim. Suatu ketika ada dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dan perlu para ikhwah dan akhwat ketahui, Anas ketika masih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau adalah termasuk min sigharis sahabah, termasuk daripada sahabat-sahabat yang kecil, anaknya para sahabat. Ya, beliau, makanya beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau itu menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 tahun. Selama 10 tahun, karena beliau waktu itu masa kecil. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya, ya, coba lihat kita filar yang kedua ini, mencintai, menanamkan kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang di mana di dalamnya itu ada kecintaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tertanam di dalam diri Anas, yang mana pada waktu itu adalah orang anak kecil, tertanam pada dirinya kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hadisnya? Ada seorang Arabi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Badui, orang kampung Arab datang. Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab, mada a'tadattalah, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kemudian Arabi tadi menjawab, la syai, aku tidak mempunyai sesuatu persiapan untuk hari kiamat, illa annani uhibbullah wa rasulah, kecuali aku mempunyai bekal, yaitu aku mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab kepada orang Badui tadi, orang kampung tadi, apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahad, artinya engkau bersama orang-orang yang engkau cintai nanti pada hari kiamat, yaitu bersama Allah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita tadi katakan pilar yang kedua adalah menanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu waktu itu adalah sahabat yang kecil. Maka dengan ketika beliau meriwayatkan ini, tertanam kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mendengar ini, Anas mengatakan apa? Coba Anda bacakan bahasa Indonesianya. Ketika mendengar Nabi berkata seperti ini, Anas menyatakan apa? Aku mencintai Nabi, padahal waktu itu beliau masih kecil. Aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar radhiyallahu anhum, karena aku berharap kiranya kelak aku akan bisa bersama dengan mereka disebabkan kecintaanku kepada mereka. Akhirnya timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga contoh daripada apa namanya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, mereka sangat memperhatikan anak-anaknya agar bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan, diriwayatkan dari Salih bin Mas'ud, salah seorang tabi'in. Tabi'in adalah apa? Tabi'in adalah orang yang setelah sahabat. Bahwa ia berkata, Salih bin Mas'ud adalah seorang tabi'in, ia berkata, pernah aku tanyakan tentang Nabi kepada Abu Juhaifah, salah seorang radhiyallahu anhu. Abu Juhaifah adalah seorang sahabat, salah seorang sahabat yang masih kecil dan baru menginjak masa puber ketika Nabi wafat. Coba perhatikan, Abu Juhaifah adalah salah seorang yang masih kecil dan baru menginjak masa puber ketika Nabi wafat, kira-kira seumur dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berkulit putih. Coba bayangkan, ketika orang ini masih kecil, Abu Hujaifah masih, Juhaifah masih kecil radhiyallahu anhu, dia bisa mensifati Nabi karena dia mencintai Nabi. Orang yang mencintai seseorang, dia akan bisa mensifatinya. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berkulit putih dan pipi beliau berwarna abu-abu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Artinya apa? Yang bisa kita ambil faedah di sini apa? Bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW dari kecil beliau mendidik anak-anaknya sejak dini agar mereka mencintai dan mensoli tauladani siapa? Rasulullah SAW. Tidak seperti kaum muslimin zaman sekarang. Dibiarkan anaknya cinta kepada Ronaldo, dibiarkan anaknya cinta kepada Del Piero, dibiarkan anaknya cinta kepada artis fulan, dibiarkan anak cinta kepada artisah fulan. Kalau artisah perempuan, ya, artisah bahasa saya sendiri. Biar bangun yang ngantuk-ngantuk, udah nyuap-nyuap masih ngantuk aja. Tapi sekarang, ya, termasuk daripada pilar yang selanjutnya adalah mengajarkan sholat, ya, mengajarkan sholat kepada anak. Termasuk daripada pilar selanjutnya adalah mengajarkan sholat kepada anak. Nabi Muhammad SAW, nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Sibrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Murus sabiyya bis-shalah." Dan kayaknya sebelum kita masuk ini, saya ingin sekali tadi menekankan sekali lagi bahwasanya yang pantas dijadikan suri tauladan hanya Nabi. Yang pantas dijadikan dicontoh, diceritakan selalu kepada anak hanya Nabi dan para sahabatnya. Ya, jangan biarkan anak-anak kita terlena dengan artis-artis. Mereka, sebagian dari mereka itu orang-orang fasik yang setiap malam minggunya mabok-mabokan, setiap malam minggunya berzina, setiap malam masa kita tahu anak kita yang berumur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, artisah si fulan mengecat rambutnya 10 helai itu tahu, bayangkan. Sedangkan nama istri Nabi, istri-istri Nabi, nama Nabi bahkan tidak mengetahui. Subhanallah. Bagaimana sifat-sifat Nabi? Bagaimana Nabi kalau lagi makan? Bagaimana Nabi kalau lagi tidur? Tidak tahu. Perhatikan ini anak kita adalah tanggung jawab kita, para ikhwah sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan anak-anak yang saleh. Dan termasuk daripada pilar yang ketiga adalah mengajarkan anak-anak kita kepada sholat. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Sibrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba perhatikan, "Murus sabiyya bis-shalah idza balagha sab'a sinin." Artinya, perintahkan kepada anak kecil untuk mengerjakan sholat apabila dia sudah berumur berapa tahun? 7 tahun. Ya, jangan dibiarkan, jangan kita terlalu memanja anak kita. Bahkan sebelum itu perlu kita ajak, ya, perlu kita ajari bagaimana tata cara sholat. Dan ingat para ikhwah sekalian, ya, kesolehan bapak, ibu itu akan berpengaruh kepada anaknya. Dalilnya apa? Di dalam surat Ali Imran disebutkan dzurriyatan ba'dhuha min ba'd. Artinya keluarga itu akan mewarisi seperti keluarganya yang sebelumnya. Ya? Dzurriyatan ba'dhuha min ba'd. Keluarga itu akan mewarisi seperti keluarga yang sebelumnya. Oleh sebab itu kesalehan, ya, ketakwaan seorang bapak, ketakwaan seorang ibu itu akan diwariskan oleh anaknya sendiri. Baik. Terus kita teruskan, faida balagha asyra sinin, dan apabila sampai kepada umur 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka pukullah anak tersebut apabila dia tidak mengerjakan salat. Oleh sebab itu ini adalah perintah dari perintah Nabi Muhammad SAW yang bisa kita sori tauladani. Kemudian juga pilar yang selanjutnya, menjadi teladan yang baik, mendidik anak dengan sori tauladan. Ya, mendidik anak dengan sori tauladan. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah sholat 2 rakaat. Kemudian karena Nabi Muhammad SAW kebiasaan beliau itu sholat, Abdullah bin Abbas, yang mana waktu itu Abdullah bin Abbas adalah termasuk sahabat yang kecil, beliau pada waktu itu melihat nabinya sholat, beliau ikut sholat. Nah, ini termasuk daripada ajaran Nabi ketika suri tauladan, memberikan suri tauladan. Ya, bagaimana kalau kita ingin anak kita sholat, rajin sholat, kita aja subuhnya jam 8, jam 7. Ya? Weh, kamu bangun ya. Bangun kamu ya. Atau kita ingin anak kita tidak merokok, tolong dia nyuruh anaknya, tolong belikan dong bentol biru ya, jangan bentol yang hitam, Nah, gimana seperti itu? Ya, itu tidak ada suri tauladan namanya. Kalau seandainya anak kita ingin menjadi anak yang saleh, maka apa? Maka hendaklah kita berikan suri tauladan kepada anak tersebut. Dan subhanallah, saya anak sering memperhatikan anak tersebut akan mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh bapaknya. Kalau bapaknya sholat, sholatnya itu benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan sholat seperti sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Meskipun anak tersebut nggak tahu, misalkan menggerak-gerakkan jari, dia ikut juga menggerak-gerakkan jari. Meskipun kadang-kadang dipegang jari bapaknya atau diadu gitu jarinya. Dan itu akan membekas. Tetapi ketika seorang bapak atau seorang ibu yang beribadah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bahkan dia juga akan mengikuti. Oleh sebab itu, di sini kembali pentingnya apa? Pentingnya ilmu. Ya. Jadi ilmu itu, maka benar perkataan Imam Ahmad tadi yang mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai' in sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya kalau seandainya niat itu benar. Kemudian juga pada ikhwah sekalian, pilar yang selanjutnya, memberikan bimbingan pada waktu yang tepat, memberikan nasihat kepada anak pada waktu yang tepat. Contoh, pada waktu yang tepat ketika apa? Ketika bepergian, ketika nyantai, ketika berwisata. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tadi, beliau waktu itu dalam keadaan apa? Membonceng Abdullah bin Abbas dalam perjalanan, bukan di dalam kamar. Duduk, anak-anakku duduk. Ya, kamu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu terus ya, bosan anaknya. Tetapi bagaimana contoh yang dicontohkan oleh suami teladan, oleh suami yang paling sukses sedunia sepanjang masa, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendidik anak kecil ketika berwisata, memberikan nasihat ketika berwisata di dalam boncengan, di dalam kendaraan. Ya gulam ihfadillah, wahai anak kecil, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ini salah satu contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu makan itu juga waktu yang cocok untuk memberikan bimbingan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depannya ada anak-anak kecil yang makan, karena waktu makan itu akan terlihat tuh kebiasaan anak kecil. Wah, makan sanak semani. Akhirnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika aku masih kecil, aku pernah berada di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tanganku hendak menyentuh piring, maka beliau bersabda kepadaku. Coba perhatikan bagaimana Nabi mendidik anak ketika dalam keadaan makan. Nah, sebutlah dulu nama Allah. Samillah. Ya, sebutlah dulu nama Allah. Samillah. Wa qul bi yaminik. Dan makanlah dengan tangan kanan. Ini anak makan dengan tangan kiri dibiarkan aja, karena bapaknya juga makan tangan apa yang tangan kiri. Ya, bapaknya makan sini nanti minum pakai tangan kiri. Gimana mau mendidik anaknya seperti itu? Coba perhatikan Nabi Muhammad SAW bagaimana. Samillah. Ya, bacalah bismillah. Wa qul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wa qul mimma yalik, karena mungkin pada waktu itu wa qul mimma yalik artinya, dan makanlah apa yang ada di hadapan kamu. Jangan makan yang sana jauh. Maaf ya, bentar. Ya. Ajaran Nabi Muhammad SAW bagaimana? Makan yang ada di depan. Itu adalah sopan santun yang diajarkan di dalam agama Islam. Ya. Mungkin anak pada waktu itu karena dia ingin ngambil kesana kemari, akhirnya Nabi ingin mengajarkan. Sebenarnya agama Islam itu agama yang sempurna. Agama yang mengajarkan sampai tata cara makan pun diajarkan. Ya. Sudah diatur oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika anak itu sedang sakit, subhanallah, ini perhatikan riwayat ini ketika saya baca, ketika anak itu sedang sakit, kadang-kadang kalau anak lagi sakit, biar hati anak itu keras bagaimanapun, nakal bagaimanapun, tapi kalau sudah sakit dia tidak berdaya di hadapan kedua orang tuanya. Maka pada saat itulah kita, tugas kita orang tua memberikan wejangan, memberikan nasihat, bimbingan kepada anak kita. Coba perhatikan, Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan ya dalam sahih pasti dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ada seorang anak Yahudi ini menjadi pelayan Nabi. Waktu itu orang-orang Yahudi masih diperbolehkan di Madinah, yang akhirnya dikeluarkan oleh Nabi. menjadi pelayan Nabi. Lalu suatu hari ia menderita sakit. Ya, suatu hari anak Yahudi ini menderita sakit. Nabi pun mendatanginya dan menjenguknya dan berkata kepada anak Yahudi tadi, "Wahai anak, masuklah ke dalam agama Islam." Ya, masuklah ke dalam agama Islam. Dan anak pun menatap ayahnya. Si anak tadi menatap ayahnya. Kemudian ayahnya langsung berkata, "Fatuhilah ayah Al-Qasim." Fatuhilah Nabi Muhammad SAW. Fatuhilah ayah Al-Qasim. Maksudnya ayah Al-Qasim karena Nabi mempunyai anak namanya Al-Qasim. Fatuhilah Nabi Muhammad SAW itu maksudnya. Akhirnya apa? Anak tersebut pun masuk ke dalam agama Islam. Dan akhirnya bapaknya pun masuk ke dalam agama Islam. Coba, ini contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kemudian pilar selanjutnya, bersikap adil dan sama terhadap anak. Jangan tidak adil. Jangan pilih kasih terhadap anak. Ya, dan ini paling susah. Ya, jangan tidak adil terhadap anak. Bukhari dan Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Nu'man bin Bashir bahwasanya ayahnya pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu berkata, "Sesungguhnya aku memberikan budakku kepada anakku ini." Ya, ada seorang Nu'man bin Bashir memberikan seorang budak kepada seorang anaknya. Kemudian mendengar demikian, Nabi bertanya, "Apakah semua anakmu juga kamu berikan seperti itu? Apakah semua anakmu juga kamu berikan budak?" Kata Nu'man bin Bashir, "Tidak." Ya, tidak. Kemudian beliau selanjutnya bertanya, "Apakah kamu ingin agar mereka semua sama dalam berbakti kepadamu?" Ya. Kemudian ia menjawab, "Tentu wahai Rasulullah, aku ingin seluruh anakku berbakti kepadaku sama baktinya. Tidak satu ini berbakti, ini tidak berbakti, tidak. Aku ingin sama." Nah, kata Nabi Muhammad SAW, "Kalau begitu jangan beda-bedakan mereka. Jangan beda-bedakan mereka. Ini satu diberikan baju harganya 50 real. Yang satu diberikan baju 5 realan. Yang di jalan-jalanan lagi." Ya. Tidak seperti itu tidak boleh. Ya. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga termasuk daripada mendidik anak adalah memenuhi hak-hak anak. Ya, memenuhi hak anak. Ini subhanallah, riwayat ini juga asik sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan hidangan air minum. Lalu beliau meminum sebagian. Kemudian di samping kanan beliau ada anak kecil. Dan menurut sunnah, ketika kita sudah minum, kita mau ngasih ke mana? Sebelah kanan. Tetapi di sini anak kecil dan di sebelah para sahabat yang tua. Kemudian Nabi meminta izin kepada anak kecil tersebut. Ini adalah memenuhi hak anak kecil tersebut. "Wahai anak kecil," saya sebutkan biar enggak salah, "apakah engkau memberi izin kepadaku untuk memberikan minum ini kepada mereka?" Anak kecil itu pun menjawab, "Demi Allah, tidak wahai Rasulullah. Aku tidak akan memberikan jatah yang aku peroleh darimu kepada orang lain." Kenapa? Karena ini bekas minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pintar anak kecil ini. "Wahai Rasulullah, aku tidak akan memberikan jatah yang bekas darimu kepada orang lain. Harus kepadaku." Akhirnya Nabi pun harus memberikan. Itulah adalah pemberian hak yang diberikan kepada anak kecil yang dicontohkan oleh siapa? Bapak teladan sepanjang masa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga ini yang paling penting para ikhwah sekalian, mendoakan anak. Ya, mendoakan anak agar anak tersebut menjadi anak yang saleh dan akhirnya nanti bisa mendoakan kita. Coba lihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam in qata 'amalu illa min thalath. Kalau seandainya anak Adam itu mati, meninggal, maka seluruh amal perbuatannya terputus kecuali tiga perkara. Shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah atau ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Kita mengajarkan seseorang ilmu, maka selama ilmu bisa diambil manfaatnya, selama itu pula akan mengalir. Ya, misalkan ada Pak Wirwansah mempunyai guru ngaji. Guru ngajinya sudah meninggal. Pak Wirwansah ngajarkan orang. Nanti orang tadi ngajarkan lagi. Sampai hari kiamat, pahala yang ngajarkan itu sampai kepada guru yang pertama. Subhanallah. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar akan Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian yang terakhir apa? Daripada amalan yang tidak pernah terputus, awwaladin salihin yad'ulah. Coba perhatikan di sini. Walad bukan hanya walad, bukan hanya anak. Bukan hanya putra atau putri, tapi ada lembel-lembelnya. Apa? Saleh. Ya. Awwaladin saleh. Makanya termasuk daripada didikan Nabi Muhammad SAW kepada kita adalah mendoakan anak agar menjadi anak yang saleh. Ini pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia hikmah. Makanya akhirnya Abdullah bin Abbas sebagai tinta umat, sebagai ahli tafsir umat ini. Ini berkat siapa? Doanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ikhwah sekalian, harus para ikhwah sekalian ketahui bahwasanya salah satu doa yang tidak terputus adalah doa orang tua kepada apa? Salah satu doa yang tidak ada hijabnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang tua untuk anaknya. Itu harus kita ketahui. Baik, kemudian para ikhwah sekalian, didikan yang terakhir adalah atau cara mendidik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dan ini yang terakhir adalah jangan kita mencela anak kita. Jangan menghina, jangan menghardik anak kita. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pembantunya yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu waktu itu masih kecil dan beliau menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengurusi akan kerjaan-kerjaan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun? 10 tahun. Anas berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Anas berkata, ya, aku menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dan beliau tidak pernah mencelaku. Coba bayangkan, selama 10 tahun para ikhwan, enggak pernah mencela anak kecil. Ya, mencela anak kecil tidak pernah. Sekalipun aku berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, jangan dicela karena dia anak kecil. Ya, tidak paham dia. Sekalipun kata Anas, aku berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya. Baik, anda lupa yang terakhir juga para ikhwan sekalian, bahwasanya cara mendidik anak adalah memberikan mainan kepada anak kecil. Ini boleh, diperbolehkan dalam agama Islam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Umair, "Ya Umair, ma fa'ala Nughair?" Nughair adalah Umair adalah seorang sahabat yang kecil dan dia memiliki burung kecil. Waktu itu burung kecilnya meninggal. Ya, burung kecilnya meninggal dan sedih dia. Melihat burung kecil itu. Kemudian Nabi ingin mengajak bercanda kepada dia. Apa kata Nabi? Ya Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Umair, kan sama kan Umair dan Nughair. Ya wahai Umair, apa sekarang yang terjadi kepada Nughair? Di sini Nabi Muhammad SAW tidak melarang anak kecil memiliki permainan, mainan. Enggak melarang. Ya, diperbolehkan. Demikian, wallahu a'lam, apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Kalau ada yang baik itu hanya dari Allah, dan sekali lagi kami mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.